Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. الحمد لله pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan asbab ini menyatukan hati-hati kita semua di atas jalannya yang lurus. Ayuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Keimanan yang paling kuat yang ada pada diri seseorang adalah dia mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia membenci sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah hadis sahihah dari jalan sahabat yang mulia Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Awsaku ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awsaku ural iman, paling kuatnya tali keimanan adalah al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah. Loyalitas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga al-mu'adatu, membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani berlepas diri dari seseorang dan perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Juga disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Fabarakallahu fikum ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. keimanan seseorang yang menyatakan dirinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlihat pada sikap yang seperti ini. Yakni jika dia benar-benar memiliki iman yang kuat, memiliki keimanan yang sebenar-benarnya, dia akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai orang-orang yang melakukannya. Demikian juga dia akan membenci segala sesuatu ya karena Allah Subhanahu wa taala dan juga membenci pelaku-pelakunya. Ini keimanan yang hak akan muncul pada diri seseorang sikap yang seperti ini. Dia akan mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala dan akan membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dalam muhadharahnya beliau yang beliau beri judul Hukmu Al-Hubbi fillah wal-Bughdhu fillah menjelaskan tentang makna atau juga disebut dengan nama al-wala wal bara, loyalitas, kecintaan dan juga bara, berlepas diri. Naam. Al-wala disebutkan oleh beliau diambil dari waliyus syai, melindungi sesuatu. Idza qaruba minhu, ketika dia dekat darinya. Wal muradu bihi, dan yang dimaukan dengannya adalah at-taqarrub bainal muslimin biqulubihim wa tahabbuhum ya wa tahabbihim fillah wa tanasurihim wa ta'abudihim lillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan al-wala adalah at-taqarrub, saling mendekat hati-hatinya kaum muslimin dan juga saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-wala. Wa tanasurihim, dan juga mereka itu saling tolong-menolong. Wa ta'adudihim fillah lillah, dan juga saling ta'awun karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kalian adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Dan juga sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Rasul alaihi salatu wassalam menggabungkan di antara dua tangannya. Seperti ini. Ini menunjukkan kuatnya hubungan kaum muslimin, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Al-wala, loyalitas, kecintaan, ya, yang menjadikan hati-hati mereka taqarrub, saling berdekatan, dan mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, yakni kamilul iman, imannya sempurna. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Naam, fabarakallahu fikum, ini konsekuensi dari ya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, al-wala. Ayuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kaum muslimin satu dengan yang lainnya mereka saling apa? Saling berdekatan hati-hati mereka. Meskipun tempat-tempat mereka berjauhan, tapi hati-hati mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas satu keimanan, sehingga taqarrub, hati-hati mereka. Mereka saling berdekatan satu dengan yang lainnya, walaupun jasad-jasad mereka berjauhan. Naam, fabarakallahu fikum. Maka di sini keimanan yang paling kuat yang nampak pada diri seseorang adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dan ini adalah pondasi yang paling ya terlihat dari keimanan seseorang. Dan sikap ini juga telah ada tauladannya dari para anbiya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, abul anbiya, bapaknya para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terdapat sikap yang benar dalam mensikapi mereka-mereka yang menyelisih jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sikapnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa pada diri beliau ada suri tauladan yang baik untuk kita semuanya. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga orang-orang yang bersamanya. Apa? Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum. Ya, kami mengingkari kekafiran kalian yang kalian menyembah kepada selain Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, telah nampak di antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian. Abada, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja, sampai kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian yang batil. Na'am, fabarakallahu fikum. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dari ya keadaan yang lainnya. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tatkala Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara' mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam ayat yang telah kita sebutkan ini menunjukkan tentang sikap yang tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada mereka-mereka yang menyembah kepada selain Allah. Berlepas diri totalitas dari apa yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berlepas diri dari mereka-mereka yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Juga kalau kita lihat ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau pun sama memiliki sikap yang tegas dalam bab al-wala wal bara. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan sahabat dan yang lainnya mengikuti jalannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala la tajidu qauman, tidaklah engkau mendapati suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu dari kalangan bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Naam. Ini juga ayat yang menjelaskan kepada kita tentang sikap yang benar dalam agama kita ini. Al-wala wal-bara. Loyalitas kita berikan totalitas kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bara, berlepas diri dari mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwa manusia dalam bab al-wala wal bara itu ada tiga keadaan. Man tajibu mahabbatuhum mahabbatan khalisatan. Yang pertama, orang yang wajib ya kita cinta kepada mereka dengan kecintaan yang khalis. Yani mereka para anbiya war rusul. Naam. Orang-orang saleh, as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Mereka ini adalah orang-orang yang wajib kita mencintai mereka dengan kecintaan yang khalisah. Yang kedua, man yajibu bugduhum wa muadatuhum mutlaqa. Wajib kita membenci mereka dan memusuhi mereka secara mutlak. Mereka inilah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi wan Nasara yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man yuhabbu min wajhin wa yubghad min wajhin. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang dicintai dari satu sisi dan dia dibenci dari sisi yang lainnya. Yani orang-orang yang muslimin, mereka terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kita benci kemaksiatannya dia dan juga pelaku kemaksiatannya. Di sisi lain, kita juga masih memberikan kecintaan kepadanya karena dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Khawarij seperti mereka-mereka yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Satu sisi mereka masih dikatakan mukminun, kita cintai mereka. Sisi lain kita benci karena mereka terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dan mukhalafah-mukhalafah syariah. Penyelisihan-penyelisihan dalam syariat. Dan ini bertingkat-tingkat keadaannya. Bertingkat-tingkat keadaan dari penyelisihan-penyelisihannya mereka. Sehingga barakallahu fikum. Dengan perincian ini, fa insyaallah taala kita akan tahu siapa-siapa mereka yang kita cintai secara mutlak. Siapa-siapa yang ya kita cintai secara khalisah, murni. Mereka yang kita cintai secara murni adalah al-anbiya war rusul. Para anbiya dan rusul. Naam. Yang kedua, orang-orang yang kita benci mereka dan juga kita musuhi mereka secara mutlak, mereka adalah orang-orang kafir. Kita tidak memberikan sedikit pun loyalitas kita kepada mereka. Naam. Yang ketiga adalah orang-orang yang kita cintai mereka dari satu sisi, dari sisi yang lain, ya, kita benci dia. Yakni mereka-mereka dari kalangan mukminun, dari kalangan kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kita benci ya dosa dan juga pelaku dosanya. Naam. Di sisi lain juga kita mencintai dia karena masih ada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka di dalam Al-Qur'an dengan keimanan yang teguh. Keimanan yang mereka keimanan yang tertanam pada jiwa-jiwa mereka sehingga terwujud dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke 71. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhumuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan juga orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, ba'dhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menolong sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhumuhumullah, mereka adalah orang-orang yang kelak Allah rahmati mereka, Allah berikan kasih sayang kepada mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Naam, fabarakallahu fikum. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan tentang alamatul wala bainal muslimin, tanda-tanda kecintaan yang terjadi di antara kaum muslimin. Di antara tanda-tanda mahabbah fillah wa min muqtadiyat al mahabbah, di antara tanda-tanda cinta karena Allah di antara kaum mukminin dan juga konsekuensi cinta, yang pertama adalah at-tazawur. At-tazawur fillah bainal mutahabbina. Saling mengunjungi di antara orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Fahada min alamatil mahabbah. Ini termasuk tanda-tanda kecintaan. Di dalam hadis yang ma'ruf, yang mungkin sebagian kita sudah mendengarnya, ketika ada seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya di qaryah, sebuah desa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat. Malaikat ini bertemu dengan orang ini di perjalanan. Kemudian malaikat ini bertanya, "Aina turid? Mau ke mana kamu?" "Aku ingin menjumpai saudaraku di qaryah ini." Kemudian ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu padanya, yakni balas budi atau timbal balik kebaikan yang pernah diberikan kepadanya?" Kata orang ini, "La, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla." Aku tidak memiliki sesuatu balas budi kepada dia. Yang ada adalah aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat ini berkata kepadanya, "Aku adalah utusan Allah." Dan dia mengatakan, "Inna Allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Sesungguhnya Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Naam. Jadi al-wala, loyalitas, dan juga kecintaan ini akan muncul, akan terwujud di antara kaum muslimin. Yang pertama, tandanya adalah dengan apa? Dengan saling tazawur. Saling menziarahi, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ini akan memberi sesuatu kesan tersendiri dan juga pengaruh tersendiri bagi dua orang yang saling tazawur di antara kaum mukminin, wabil khusus salafiyin. Dan di tengah-tengah badai fitnah yang besar pada masa-masa kita ini, maka at-tazawur di antara kita harus kita lebih tingkatkan. Tazawur. Sehingga kita tidak berburuk sangka dengan saudara kita. Kenapa dia tidak hadir ke majelis? Kenapa dia tidak pernah kelihatan di kumpulan-kumpulan? Alangkah baiknya kalau kita menziarahinya. Barangkali dia sedang mendapati kesulitan. Jangan kita kedepankan su'udzon atau ucapan-ucapan yang tidak mengenakan yang sampai kepada telinganya, yang nantinya akan menyebabkan tafarruknya hati-hati ini. Ziarahi terlebih dahulu. Naam. Sambangi atau dikunjungi. Ketuk rumahnya, "Assalamualaikum." Dijawab olehnya, "Waalaikumsalam. Gimana kabarnya wahai saudaraku? Mudah-mudahan engkau saat ini masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala." Diajak ngobrol, kemudian tanya, barangkali ada kesulitan yang sedang dia alami. Tabarakallahu fikum. Kedepankan husnuzon kita kepada saudara kita sebelum kita menentukan hukum kepadanya. Tazawur penting. Naam, dan ini banyak dilalaikan. Terkadang kita ingin menziarahi saudara kita, kita sudah beranggapan dia enggak ada di rumah, sibuk mungkin. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita yang niatkan tazawur kita kepada saudara kita fillah karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita fillah karena Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, disampaikan oleh malaikat, "Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fillah." Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Subhanallah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita menjalankan tadi ini, mengokohkan satu dengan yang lainnya hati-hati ini. saling tazawur, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ini diantara tatbik, muqtadiyat, konsekuensi tuntutan dari al-wala kepada saudara kita, loyalitas kepada saudara kita. Subhanallah. Perhatikan ini, ayuhal ikhwatu fillah azanillahu wa iyyakum. Bil khusus di zaman-zaman kita ini yang badai fitnah luar biasa, sehingga butuh dari kita. Kemudian yang berikutnya, di antara alamat al-mahabbah fillah al-julus ma'al mu'minin. Naam, karena waktu yang singkat, fa insyaallah taala tentang masalah al-bughdhu fillah nanti akan disampaikan oleh asatidah yang ada di sini. Naam, kita sebutkan tentang alamat tanda-tanda cinta karena Allah adalah al-julus ma'al mu'minin, duduk-duduk bersama orang-orang yang beriman. Naam. Wahudur jama'atil muslimin, dan menghadiri jama'ah-jama'ah. Salat jama'ah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, memohon kepada Rabbnya, bilghadat wal'asyi, pagi dan petang, yuriduna wajha, yang mereka menginginkan wajahnya Allah, ikhlas dalam beribadah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam ayat ini, fihi al-amru bisuhbatil akhyar. Dalam ayat ini ada perintah untuk berteman dengan orang-orang baik. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim. Dan juga ya, mengajak jiwa kita ini untuk mencintai mereka, berteman dengan mereka. Wa mukhalatata ya dan bergaul dengan mereka, wa in kanu fuqara. Mukhalatah, bergaul dengan mereka dan juga ya, berteman dengan mereka, wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang fakir. Subhanallah. Kalau kita lihat kebanyakan sahabat ya, ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah fuqara. Banyak di kalangan mereka yang tinggal di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti Irbad ibn Sariyah, Abu Hurairah dan yang lainnya dari kalangan ahlu sufah. Naam. Dalam ayat ini ada anjuran untuk berteman dengan orang-orang baik. Selama mereka baik agama mereka, keyakinan mereka, berteman kita dengan mereka. Perkuat kita ya, hubungan kita dengan mereka dengan apa? Tazawur tadi, dan juga sering duduk dengan mereka. Nah, harus kita utamakan. Wabil khusus salafiyin hari ini. Kalau sama orang lain yang beda manhaj, beda ya pemahaman, luar biasa akrabnya. Tapi dengan salafiyin sendiri, malas dia. Bahkan ada sisi kecurigaan terhadap saudaranya. Na'udzubillah. Tumbuhkan ini. Ayuhal ikhwatu fillah azanillahu ayyakum. Tazawur. Ya, dengan mereka ahlu sunnah wabil khusus. Dan juga al-julus ma'ahum. Duduk-duduk bersama mereka. Naam. Karena ini yang akan menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadikan hati-hati kita taqarub, saling berdekatan. Nah, sehingga terwujud apa? Tanasur, saling tolong-menolong di antara mereka. Ta'awun al-birri wa taqwa. Nah, fabarakallahu fikum. Dan duduk-duduk dengan orang-orang yang baik. Disebutkan oleh para ulama, ini memiliki 3 faedah. Duduk-duduk kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, kita akan mendapatkan tiga faedah. Yang pertama, ziyadatul ilm, akan bertambah ilmu kita. Kita akan diberikan olehnya ilmu. Mungkin kita belum mengetahui suatu perkara. Ketika kita duduk dengan mereka, diberikan wejangan-wejangan ilmu, bertambah ilmu kita. Ziyadatul ilm. Sebagaimana para sahabat yang mereka senantiasa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Diberikan ilmu, bertambah ilmu mereka. Yang kedua, taqwiyat ya al-iman, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang bertambah, maka akan bertambah pula semakin kuat apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin. Naam. Yang ketiga, akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita terjatuh di dalamnya. Sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga manfaat ini. Nah, ada manfaat-manfaat yang lain. Bertambah ilmu kita, semakin kuat keimanan kita, dan juga semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fawarakallahu fikum, kuatkan tali ukhuwah di antara kalian, wahai ahli sunnah, wahai salafin. Selesaikan masalah-masalah yang bersifat ya pribadi. Jangan sampai ini masuk dalam ranah-ranah din. Yang bersifat pribadi, muamalah-muamalah duniawiyah. Jangan sampai menjadikan tafaruknya hati-hati kita disebabkan muamalah-muamalah duniawiyah. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam bab ini. Ketika dia memusuhi saudaranya dalam bab-bab dunia, urusan-urusan dunia, luar biasa kebenciannya. Sampai-sampai tidak disisakan ya kecintaan kepadanya. Na'udzubillah. Salah dalam penerapan al-wala wal-bara. Naam. Selesaikan urusan-urusan dunia. Naam. Ketika tidak selesai, panggil orang yang bisa menyelesaikan masalah. Naam. Diselesaikan dengan baik. Dan setelah selesai, hilangkan semua kebencian-kebencian dalam jiwa kita. Kalau sudah selesai, tidak ada lagi. Dia adalah orang yang patut kita cintai. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, min muqtadiyati hadhil mahabbah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Naam, ini harus ada juga di tengah-tengah kita. Ketika ada ya kebaikan-kebaikan, maka kita anjurkan kepada saudara kita untuk senantiasa meningkatkan ya amalan-amalan kebaikan tadi itu. Kita bersama-sama di atas al-amru bil ma'ruf. Dan ketika kita melihat saudara kita yang berada di atas kemungkaran-kemungkaran, apakah itu kemungkaran yang bersifat i'tiqadiyah atau bersifat amaliyah, kita ingatkan dia. Kita ingatkan dia al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Naam. Karena ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beriman, dan ini adalah muqtadiyat, konsekuensi, tuntutan dari al-wala wal-bara. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Naam. Fabarakallahu fikum. Naam, pembahasan al-wala wal-bara sangat panjang sekali. Naam. Para ulama banyak membahas tentang permasalahan al-wala wal-bara. Namun karena waktu, fa insyaallah taala kita akan ya sambung lagi mungkin di lain waktu. Ya, pembahasan tentang masalah ini. Al-muhim, apa yang telah kita sampaikan dari poin-poin al-wala wal-bara, wabil khusus al-wala, loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman, harus kita berikan dengan sebenar-benarnya agar terwujud keimanan yang sempurna pada jiwa-jiwa kita, pada hati-hati kita. Dan juga agar terwujud ya taqarub, saling berdekatan hati-hati kita di antara kita. Naam. wabil khusus salafiyin. Dan perhatikan al-alamah yang telah kita sebutkan, tanda-tanda yang telah kita sebutkan, ya, di antara muqtadiyat, di antara tuntutan dan konsekuensi dari al-wala. Yang pertama, kita wujudkan, ya, at-tazawur di antara kita, saling mengunjungi, saling berkunjung, menziarahi satu dengan yang lainnya, agar semakin kuat hubungan hati kita, semakin kuat kecintaan kita kepada saudara kita, dan juga kita bisa melakukan tanasur, tolong menolong dan ta'awun di antara kita. Apa yang perlu kita bantu, apa yang kita bisa bantu untuk saudara kita, maka kita berikan. Yang kedua, al-julus ma'ahum, duduk-duduk bersama mereka meskipun mereka fuqara. Jangan pilih-pilih. Kalau memang mereka adalah orang-orang yang memiliki, ya, keimanan yang kuat, memiliki i'tiqad yang sahih, ya, keyakinan-keyakinan yang sahih, muamalah-muamalah yang baik, duduk bersama mereka. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang fakir. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apa? Ketenangan pada jiwa-jiwa kita ketika kita duduk bersama mereka. Dan tadi manfaat-manfaat yang kita dapati. Kemudian yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini harus ada di antara, di tengah-tengah kita. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan sisanya, kalau tidak, ya, kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, bisa disampaikan lebih lengkap lagi oleh asatidah yang ada di tengah-tengah antum. Naam. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.